ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita mempelajari hukum-hukum muamalah yang mana masih berkaitan muamalah diharamkan, transaksi disebabkan terdapatnya ketidakjelasan pada transaksi tersebut, atau para ulama menamakan ketidakjelasan dalam transaksi ini dengan istilah yaitu gharar. Maka pada kajian kita di waktu sekarang yaitu akan bahas bentuk-bentuk jual beli yang gharar yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam jual beli ini atau tukar menukar harta, transaksi ini terdapat ketidakjelasan. Artinya ada yang diuntungkan dan ada yang pihak dirugikan. Maka di antaranya bentuk transaksi yang terdapat pada gharar dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan nama jual beli hasoh. Jual beli hasoh yaitu jual beli atau tukar menukar barang harta yang dikaitkan dengan kerikil. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bail hasati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Artinya mengharamkan, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan kerikil. Apa yang dimaksud dengan jual beli yang dikaitkan atau jual beli kerikil ini? Maka dijelaskan oleh para ulama fikih ada beberapa makna. Makna yang pertama yaitu contohnya penjual menggelar barang-barang dagangannya lalu mengatakan kepada calon pembeli, pada pembeli, "Saya lemparkan batu ini ke atas, maka barang yang terkena batu ini saya jual kepadamu dengan harga sekian." Jadi menentukan harga yang jelas ketika transaksi, tetapi ada yang tidak jelas, yaitu uang ini ditukar dengan barang yang terkena lemparan batu kerikil tadi. Nah, ini ada sesuatu yang tidak jelas, yaitu yang tidak jelas pada barangnya, adapun uangnya jelas. Dan bisa jadi batu tadi akan terjatuh pada barang yang harganya lebih mahal nilainya dari uang yang diserahkan pembeli. Dan bisa jadi juga terkena pada barang yang lebih murah nilainya dari uang yang telah diserahkan oleh pembeli. Maka ini adalah bentuk salah satu yang dijelaskan para ulama dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada untung dan rugi. Bisa jadi si penjual yang untung jika jatuh pada barang yang nilainya murah. Dan kalau ternyata jatuh pada barang yang nilainya lebih mahal dari uang diserahkan pembeli, maka penjual akan rugi. Dan begitu juga sebaliknya si pembeli. Nah, untung-untungan inilah yang dilarang, yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna yang lain, ya, hampir sama juga dengan yang makna yang pertama tadi. Para ulama menjelaskan, contohnya penjual mengatakan kepada calon pembeli, saya menjual tanah saya mulai dari tempat saya berdiri hingga batasannya tempat lemparan saya pada kerikil ini, lemparan kerikil saya pada tanah tersebut. Jadi saya menjual tanah, yaitu ukurannya dari saya berdiri ini sampai jauhnya sejauh saya melempar batu kerikil. Maka di mana terjatuh batu kerikil tersebut, saya jual harganya sekian. Ya, di sini juga hampir sama maknanya, yaitu adanya kejelasan pada pembayaran, tetapi barang atau ukuran tanahnya menjadi tidak jelas. Nah, ini yang dijelaskan bentuk jual beli yang terjadi di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW mengharamkannya. Dan ternyata walaupun sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW, ternyata di masa kita sekarang ini pun masih kita temui bentuk transaksi yang seperti ini. Dan tanpa kita sadari, masih banyak juga kaum muslimin yang melakukannya. Contohnya di tempat-tempat hiburan, permainan. Ya, mungkin niatnya seru-seruan. Ya. Mungkin niatnya hanya seru-seruan, nasib-nasiban. Yaitu dengan bayar sekian, kemudian diberi kesempatan melempar atau menembak, ya, pada barang yang sudah dipajang. Maka ini sudah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah haram. Ya. Ini adalah haram, maka tidak, kalau kita betul-betul ingin menjaga diri kita, harta kita di dunia, dan menjaga diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, hendaknya kita meninggalkan ini. Ya. Bentuk berikutnya yang terdapat transaksi, ya, di masa Rasulullah SAW dan ada ghararnya, ketidakjelasannya, sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW, dinamakan dengan bai mulamasah, jual beli mulamasah. Apa yang dimaksud dengan mulamasah? Ya. Yaitu mulamasah berarti menyentuh. Jadi menjual barang dengan harga yang ditentukan, tetapi barang tersebut hanya boleh disentuh. Ya. Contohnya membeli kain dengan menyentuh jenis kain tersebut, tetapi tidak diketahui speknya secara jelas. Ukuran kainnya, kemudian motifnya, ya. Ini tidak diketahui, hanya dengan menyentuh saja terjadi jual beli. Hadis ini yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mulamasah, melarang, artinya mengharamkan jual beli yang terjadi dengan hanya menyentuh barang itu. Ya. Kemudian dijelaskan oleh rawi, wal mulamasatu, dan yang masuk dengan mulamasah, lamsus thawbi la yunzaru ilaih, menyentuh barang yang akan dibeli tetapi tidak melihatnya. Jadi hanya menyentuh saja terjadi jual beli tanpa melihat secara jelas spek dari barang yang akan dipertukarkan. Jadi si pembeli tidak dibolehkan membolak-balik atau mengecek barang yang akan dibelinya. Nah, ini terdapat unsur ketidakjelasan pada objek yang akan ditukar dengan uang yang jelas nilainya. Tetapi kalau kita membeli misalkan ya barang tersebut terbungkus ya, bisa jadi baju atau kain terbungkus dalam kemasannya kotak atau plastik. Dan biasanya pun ada contoh yang diberikan. Kebetulan tidak ada contoh. Nah, kebetulan tidak ada contoh. Tetapi pada kemasan tersebut disebutkan speknya. Jenis kainnya, ukurannya, motifnya juga diberi gambar yang jelas. Gambarnya seperti ini pada luar kemasan tersebut. Maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan, kenapa? Kejelasan pada spek barang tersebut. Jadi dengan menjelaskan spek barang tersebut, ini sudah dihukumi dengan barang tersebut menjadi jelas. Karena jelasnya itu bisa dengan melihat langsung, bisa dengan menceritakan spek barang tersebut. Ya. Kemudian bentuk jual beli yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu jual beli munabazah. Munabazah. Apa yang dimaksud dengan munabazah? Dari hadis ini kita akan mengetahui makna dari munabazah. Itu dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabazati, melarang, mengharamkan jual beli munabazah. Kemudian Abu Perawi hadis mengatakan wahiya tarhur rajuli thawbahu bil bai' ila rajul qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaih. Yani maksud dengan munabazah, dua orang penjual dan pembeli saling melempar kain. Nah, ini pertukaran barang. Ya. Jadi ini juga termasuk jual beli. Karena jual beli itu dilihat dari objek yang dipertukarkan, bisa jadi uang dengan uang, bisa jadi uang dengan barang, dan bisa juga barang dengan barang atau barang dengan jasa, dan semuanya adalah bagian dari tukar menukar, karena tukar menukar itu adalah makna dari jual beli. Jadi dua orang saling bertukar barang yang mereka miliki dengan cara yaitu saling melempar dengan tanpa melihat dulu, tanpa meneliti barang-barang yang akan mereka pertukarkan. Ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata ya di masa kita juga masih ada yang melakukan pertukaran barang ini, tetapi barang tidak jelas. Tetapi namanya bukan munabazah. Biasanya diberi nama dengan apa? Tukar kado. Ya, tukar hadiah, tukar kado. Atau mungkin nama lainnya adalah apa? Tukar hadiah. Nah, seolah-olah dengan mengatakan tukar hadiah, ini hukumnya menjadi rancu. Orang mengira ini boleh. Karena saling memberi hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian dan kalian akan saling mencintai. Dengan menggunakan nama saling beri hadiah, seolah-olah ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan melahirkan kecintaan. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus paham makna hakikat dari hadiah. supaya bisa kita mengetahui tukar kado yang dipraktekkan ketika acara-acara tertentu. Contohnya ketika acara gathering keluarga gitu ya, atau acara kenaikan kelas, ya, acara-acara yang mungkin tujuannya seru-seruan atau mungkin supaya teringat, oh saya nukar barang ini dengan si pulan. Ya. Apa ini maksudnya hadiah? Maka hadiah yaitu kita memberikan harta kita kepada orang lain, tujuannya agar orang tersebut menjadi cinta kepada kita atau makin dekat dengan kita. Ya, ini hadiah. Contohnya kita memberi hadiah pada teman, ya, teman kita. Agar apa? Teman itu makin dekat pada kita. Jadi tidak ada persyaratan dia harus memberikan juga pada kita. Jadi yang namanya hadiah, kita hanya memberikan hadiah begitu saja. Ya. Sedangkan praktek yang dilakukan tukar kado ini, itu disebutkan bahwa apa? Dalam acara tersebut saling tukar menukar kado. Artinya kalau kita ingin mendapatkan hadiah dari orang lain, kita harus memberikan hadiah. Ya. Jadi ini adalah dipersyaratkan hadiahnya. Sehingga makna dari hadiah tadi berubah menjadi apa? Jual beli. Ya, walaupun dinamakan dengan hadiah, tapi karena ada persyaratan ketika kita akan mendapatkan hadiah dari orang lain dengan menyerahkan harta milik kita, hadiah dari kita, berarti dia sudah menjadi makna dari jual beli. Adanya tukar pertukaran harta. Maka disyaratkan dalam jual beli tukar menukar harta tersebut harus jelas. Ya. Jadi barang yang di dalam tersebut harus disebutkan kalau ingin jadi halal. Ya, apakah disebutkan namanya, disebutkan secara speknya secara rinci, fotonya atau barangnya serta speknya, sehingga menjadi boleh. Nah, kalau demikian tentunya apa? Kita akan hanya mau menukar barang kita dengan yang senilai. Mungkin ada yang beralasan, Ustaz, kan sudah disebutkan di awal nilainya sama. Iya kan? Nilainya disebutkan, yaitu mulai dari nilainya 50.000. Sehingga menjadi boleh, tetap tidak boleh. Kenapa? Bisa menyebabkan sikap mubazir. Kenapa? Karena tujuan dari jual beli Allah syariatkan, Allah bolehkan dan dibolehkan hukumnya untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kita menukar harta kita dengan sesuatu yang terkadang kita tidak membutuhkan, maka barang tadi menjadi bisa jadi sia-sia dan mubazir. Dan Allah sudah mengingatkan kita, wala tubazir tabzira. Janganlah kalian berlaku mubazir, dan mubazir adalah saudara setan. Kemudian waqulu washrabu wala tusrifu, makana minallah, jangan berlebih-lebihan. Jadi tujuan disyariatkannya jual beli adalah memang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini bentuk jual beli yang terdapat ketidakjelasan pada transaksi jual beli tersebut yang diharamkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan bai habalul habalah. Ya. Bai itu artinya jual beli, habalul yaitu unta yang hamil, habalah dua kali pengulangan. Ya. Jadi pengulangan menjual, yang mana ini perjuangan adalah unta yang sedang hamil. Atau kalau dua kali maknanya berarti yang akan dibeli sekarang untanya sedang hamil, kemudian di dalamnya janinnya ini adalah betina, kemudian nanti anaknya itu yang akan dibeli. Ya, ini lebih horor lagi. Ya. Kalau yang makna hablul habla, para ulama mengatakan di sini ada dua makna. Yang pertama, maknanya menjual janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Ini makna pertama. Makna kedua, menjual suatu barang dengan ya, atau maknanya adalah ketidakjelas. Kalau tadi adalah objeknya. Ya. Objeknya. Jadi objek itu sesuatu yang di dalam janin yang tidak kelihatan. Atau bahkan yang lebih tidak jelas lagi, ya, yang akan dibeli adalah anak dari janin yang sedang di induk betina sekarang. Nah, itu lebih, itu makna habalul habalah. Dua kali penyebutan unta yang sedang hamil. Atau maknanya para ulama, yaitu ketidakjelasannya pada waktu pembayaran. Ya, waktu pembayaran. Maksudnya seperti apa? Contohnya menjual satu barang dengan cara dibayar pada waktu janin yang ada di unta yang sedang hamil ini lahir. Ya. Jadi misalkan saya membeli tanah. Kapan dibayar? Ketika nanti unta yang sedang hamil ini ketika unta hamil ini lahir, melahirkan. Jadi di sini adalah ketidakjelasnya waktu pembayarannya yang tidak jelas. Ya. Dan para ulama sepakat syarat sah jual beli adalah waktu pembayaran harus jelas. Ya, harus jelas, sepakat para ulama. Jadi sahnya kapan? Harus disebutkan waktunya kalau ditunda. Nah, ketika waktu pembayaran tidak jelas, maka di sini menjadi jual belinya tidak sah. Ya. Contohnya, kita katakan, silakan teman kita misalkan ingin membeli mobil dari kita. Ya. Kemudian kita katakan teman tadi mengatakan saya belum punya uang. Enggak apa-apa, kapan-kapan aja bayar. Ya, pembayarannya kapan-kapan aja. Nah, ini bisa mengakibatkan tidak sah jual beli tersebut. Jelas? Ya. Tetapi kalau kita katakan kapan dibayar ketika saya punya uang. Kalau tadi kapan-kapan, maka ini tidak jelas kapan-kapannya. Bisa jadi punya uang, bisa jadi tidak. Ternyata punya uang, dia tidak juga dia bayar. Ya. Nah, ini sesuatu yang tidak jelas, maka sepakat para ulama tidak sah. Tetapi kalau kita katakan, ya, saya jual motor ini, karena kita punya teman, dia butuh motor. Dan kita tahu dia mungkin bayarnya ya tidak bisa sekarang. Tapi kita kasihan, kita katakan. Padahal niatnya baik, ingin membantu. Kemudian saya belum bisa bayar sekarang. Ya udah, gak apa-apa. Bayar ketika kamu punya uang. Ya. Ini boleh atau tidak? Maka terjadi perbedaan para ulama. Ya. Maka mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Tidak boleh. Karena tidak jelasnya kapan punya uang. Tetapi sebagian ulama, ya, antaranya Ibnu Taimiyah dan Qayyim mengatakan, dan Imam Ahmad mengatakan dibolehkan. Dan mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lain mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena harus disyaratkan dalam transaksi tukar menukar tersebut waktu pembayaran harus jelas. Sedangkan dalil yang mengatakan ulama mengatakan membolehkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau dilihat oleh Ummu Mukminin Aisyah, pakaian beliau begitu beratnya sehingga berbekas di pundak beliau, memerah pundak beliau kena beratnya pakaian tersebut, maka Ummu Mukminin Aisyah kasihan. Ya, beliau mengatakan, menyarankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Yahudi datang membawa pakaian yang lembut dari Yaman. Cobalah utus seseorang untuk membeli dari Yahudi tersebut, dibayar kapan mampu. Ya, dibayar kapan mampu, kapan punya uang. Kemudian Rasulullah SAW pun mengiyakan saran dari Ummu Mukminin Aisyah, dan beliau pun mengutus sahabat untuk mau melakukan jual beli dengan Yahudi tersebut, dibayar kapan ada uang atau kapan mampu. Ternyata Yahudi tadi dia mengatakan, dia menolak, dia tidak mau, bahkan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, sungguhnya Muhammad hanya ingin mengambil hartaku, dia tidak akan bayarnya. Ya. Jadi ini suatu, ya, Yahudi ini betul-betul sudah tidak mau, malah mengejek, menghina. Menghina siapa? Pimpinan kaum muslimin, para sahabat di kota Madinah. Begitu beraninya Yahudi tersebut. Ya. Tapi bagaimana Rasulullah SAW, beliau ya adalah orang yang paling bijaksana, orang yang adil. Dan beliau betul-betul tidak pernah menzalimi. Bahkan beliau hanya membantah. Jadi sikapnya ketika Rasulullah SAW difitnah, tidak akan membayar, beliau tidak membalas menghina, tapi beliau hanya membantah, membela dirinya. Maka beliau mengatakan, dia berdusta. Orang Yahudi tadi berdusta. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Yahudi tadi mengetahui akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah berhutang. Udah begitu saja. Beliau hanya membela dirinya. Saya bukan seperti yang dibilang orang Yahudi tadi. Dan bahkan Yahudi tadi tahu. Mereka tahu sifat-sifat para nabi. Yaitu sifat para nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan yaitu dalam masalah muamalah. Tidak mungkin saya akan tidak membayar utang saya. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini masalah hukumnya. Ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak bisa berdalil dengan hadis ini dibayar kapan mampu. Karena apa? Karena tidak terjadi jual beli. Ya, sehingga mayoritas ulama mengatakan tidak bisa dijadikan dalil karena tidak karena dalam transaksi itu harus jelas. Ini tidak jelas, ya. Dan dalil ini Rasulullah SAW tidak sampai melakukan jual beli. Tapi ulama yang membolehkan mengatakan, kalaulah seandainya ini tidak boleh, tentunya Rasulullah SAW tidak mau menerima anjuran dari Ummu Mukminin Aisyah. Nah, inilah perbedaan para ulama. Maka Allah Ta'ala dari segi dalil, ya, masih dibolehkan mengatakan dibayar kapan mampu. Akan tetapi, ya, kalau dibayar kapan mampu ini, kalau orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, kita akan tenang. Artinya apa? Begitu dia punya uang, pasti dia akan bayar hutangnya. Ya. Dan saya coba tanya bapak-bapak, kalau ditawari cara dua pembayaran, yang satu jatuh tempo di tanggal 10 setiap bulannya, ya. Kemudian yang kedua cara pembayaran dibayar kapan mampu, kira-kira pilih yang mana? Coba, kapan ketika mampu, Pak? Ya. Kalau saya tidak mau ketika mampu. Kenapa? Karena kalau ketika mampu, begitu hari ini saya membeli barang, saya bawa pulang, besok saya terima uang, tidak saya bayar, berdosa saya ketika itu. Ya. Berdosa saya ketika itu. Kenapa tidak membayar hutang saya? Maka wajibnya itu adalah ketika langsung ada uang, langsung wajib dibayar. Tetapi kalau pakai jatuh tempo, misalkan di tanggal 10 di setiap bulannya, saya ambil sekarang, besok saya terima uang banyak, apakah wajib saya bayar hutang saya? Tidak wajib, tidak berdosa saya. Sampai tempo, waktu tadi jatuh tempo, ketika itu baru wajib saya untuk bayar hutangnya. Nah, kira-kira jelas atau tidak ini, maka para ulama masih mengatakan ini boleh. Tapi di zaman kita sekarang jangan coba-coba dibayar kapan mampu. Karena Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan bahwa sikap amanah ini di akhir zaman akan diangkat oleh Allah SWT. Sangat sulit kita mencari orang yang bisa kita percaya dalam masalah uang. Ya. Maka jangan sekali-kali coba-coba dengan kalau kita tidak kenal mengatakan silakan bayar kapan mampunya, jangan. Tapi kalau di masa dahulu, ya ketika orang-orang masih takut kepada Allah, memakan harta orang dengan cara yang haram, kita malah senang. Ya, silakan bayar kapan mampu, silakan ambil bayar kapan mampu. Begitu besok pada malam pun ada uang langsung dibayar, kan tenang kita kan. Nah, kalau sekarang jangan. Ya. Kemudian bentuk yang terakhir, bentuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW di masa yang sudah ada dari masa jahiliyah, kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu jual beli madamin dan malakih, dan maknanya hampir sama. Apa yang dimaksud dengan jual beli madamin? Ya. Ini dalilnya sebuah atsar yang melarang dua jual beli ini. Hadisnya mursal. Jadi mursal, tidak ada sahabat dalam sanad hadis ini yang menyatakan adalah tabi'in. Jadi sebuah atsar. Yaitu atsar yang berbunyi nuhya minal hayawan an thalathatin. Imam Malik meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Ia berkata, ya, Sa'id bin Musayyib adalah tabi'in. Jadi sehingga Sa'id bin Musayyib mengatakan tiga bentuk jual beli hewan yang dilarang. Yang pertama madamin, yang kedua malakih, dan yang ketiga habalul habalah. Habalul habalah tadi sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian Sa'id bin Musayyib berkata, madamin yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Ya. Jadi disewakan untanya, unta jantannya untuk mengawini unta betina. Harganya jelas. Misalkan sewa, berapa sewanya? Sewanya sekali kawin misalkan dengan harga yang ditentukan. Nah, ini yang dilarang. Kemudian malakih yaitu menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Ini malakih berarti sama dengan habalul habalah tadi. Ya, sama dengan habalul habalah. Maka tentunya tabi'in mengetahui hukum ini ada larangan, tidak mungkin ini adalah tentunya dari sahabat, dan sahabat mengetahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di mana letak ketidakjelasannya? Pada sperma tadi, tidak jelas berapa ukuran spermanya. Ya. Dan berapa kali misalkan kawin yang terjadi. Sedangkan uangnya jelas, pembayarannya jelas. Tapi perkawinannya tidak jelas, dan sperma yang ditukar dengan uang tadi tidak jelas berapa takarannya. Ya, sehingga ini bisa menyebabkan apa? Ada untung rugi. Bisa jadi banyak sperma, bisa jadi sedikit. Nah, tetapi di masa kita sekarang ini adalah menyewakan hewan jantan untuk dijual, yang dijual apa? Spermanya. Ini dilarang. Ya. Tetapi di zaman kita sekarang seiring dengan perkembangan teknologi dilakukan apa namanya? Apa Pak? Inseminasi buatan atau suntik buatan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Yaitu dalam prosesnya dengan mengambil sperma apa ya? Sperma. Kemudian dengan alat khusus, karena sperma ini harus dijaga supaya dia berhasil. Alatnya khusus, butuh biaya itu. Butuh biaya. Kemudian takarannya jelas. Kemudian juga sudah teliti, kemungkinan gagalnya juga sangat kecil. ya, di, begitu disuntikan. Jadi ukuran spermanya jelas dan itu butuh biaya, butuh penelitian dan juga butuh biaya. Apakah ini dibolehkan? Maka ulama kontemporer mengatakan ini dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena uang yang dibayar itu jelas pada barang yang jelas keberhasilannya dan ukurannya juga jelas. Sedangkan yang tadi dilarang memang karena tidak jelasan takar takaran dari spermanya dan kemungkinan kadang-kadang hewan tersebut tidak mau kawin dia. Sudah dikawin ternyata tidak kawin-kawin, tapi uangnya sudah diambil. Nah, ini bisa menyebabkan gharar. Ya. Jadi menyewakan hewan jantan ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Wallahu ta'alam, itulah bentuk gharar yang terjadi di masa jahiliyah. Sedikit lagi, insyaallah kita lanjutkan setelah itu tanya jawab, diskusi. Maka juga ada bentuk bentuk transaksi yang gharar, kemudian dilarang oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjudian. Ya. Dan di masa jahiliyah begitu banyak orang-orang melakukan judi, bahkan sampai barang-barang taruhannya adalah istri dan anak-anak mereka. Ya. Ini sampai menjadi taruhan tersebut. Dan juga ada kebiasaan yang baik bagi sebagian orang mungkin, bagi mereka mungkin enggak baik. Yaitu apa? Melakukan judi tapi hasilnya sebagiannya diberikan pada fakir miskin. Tetapi Allah SWT mengharamkan perjudian. Ya, walaupun mengatakan baik, maka ketika sudah haram, ya maka tidak ada baiknya. Mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat yang dikatakan manusia itu adalah ada kebaikannya. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk transaksi yang tidak jelas, kemudian dilarang oleh syariat, kadang bisa menyebabkan permusuhan dan perselisihan, dan yang dipastikan ketika haram harta tersebut jadi harta yang haram dan berbahaya di dunia dan di akhirat. Ya, masih tersisa beberapa menit dan kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, dipersilakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang Ustaz jelaskan tadi terkait menyewakan jantan untuk mengawini yang betina, kalau misalnya itu berhasil dan melahirkan anak, apakah anak itu kalau dijual menjadi haram juga, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau terjadi, ya, misalkan terjadi perkawinan, kemudian ada anaknya, apakah anaknya boleh dijual? Ya. Maka kita harus mengetahui konsekuensi ketika terjadi gharar ini. Ya. Maka konsekuensi jual beli gharar yang tidak jelas, konsekuensinya adalah jual beli tersebut tidak sah. Ya. Konsekuensinya tidak sah. Artinya apa? Perpindahan barang antara dua pihak melakukan transaksi itu tidak sah. Uang berpindah pada penjual menjadi haram dan barang berpindah pembeli adalah haram. Ya. Maka apa konsekuensi tidak sah? Hasilnya adalah hasil dari haram. Maka tentunya hasil penjualannya juga haram. Ya. Wallahu ta'ala alam. Maka anaknya tadi adalah haram untuk dijual, dimiliki. Ya. Terus bagaimana? Ya. Kalau haram, maka harta tersebut, kalau kita adalah orang yang mampu, haram kita untuk memakannya, hasil penjualan tersebut. Maka harus kita berikan pada fakir miskin. Ya, wallahu ta'ala. Silakan, kalau ada yang lain. Silakan. E-money. ketika kita oke. Ya. Sistem yang dibikin juga ada pemberian diskon juga. Sama juga ada diskonnya. Ya. Maka dengan demikian, aplikasi yang kita berikan juga ada diskonnya bagi setiap transaksi menggunakan e-money tersebut. Ya. Berarti di sana terjadi riba di sana. Kenapa ada ribanya? Supaya lebih jelas. Karena prosesnya e-money itu adalah kita mendepositkan uang kita, top up. Ya kan? Kita men-top up uang kita. Status uang kita di top up itu apa? Titipan atau pinjaman? Itu yang perlu kita ketahui. Ya. Apakah dia menjadi hutang bagi penerbit e-money atau dia hanya sebagai titipan? Maka kalau dia dari regulasinya, ternyata uang yang sudah kita top up kepada penerbit e-money itu diakui sebagai uang mereka, bukan uang nasabah lagi. Ya, berarti kalau sudah diakui sebagai harta mereka, berarti apa jadinya statusnya? Hutang, bukan titipan lagi. Kalau titipan, kita nitipkan, ini saya titipkan emas saya. Emas itu masih milik saya atau sudah berpindah tangan? Kalau titipan masih milik saya tidak berhak kan? Tapi di regulasinya memang sudah mengatakan uang tersebut adalah sudah menjadi berpindah kepemilikan, sehingga apa, penerbit e-money tersebut berhak atas bunganya. Uang tersebut kan berkembang, ada bunganya kan? Sehingga regulasi mengatakan bunga itu adalah hak dari penerbit e-money, bukan hak dari orang yang mensetorkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi itu adalah uang kita top up terus adalah statusnya adalah pinjaman dari kita, hutang bagi si penerbit e-money. Kalau sudah jelas hutang, ketika kita membayar pakai e-money, padahal kita sudah meminjamkan uang, ternyata kita diberikan apa? Diskon kalau membayar pakai itu, berarti diskon dari e-money yang kita terima itu adalah keuntungan yang kita dapatkan karena kita telah meminjamkan uang. Itu adalah riba. Nah, kalau aplikasi itu kita bikin seperti itu, ada juga proses berapa diskon-diskonnya, maka berarti kita sudah membantu melakukan riba. Ya, maka ini termasuk ya sawak. Rasulullah SAW mengatakan mereka sama terkena dosanya. Ya. Allah mengatakan tolong menolong dalam kebaikan, yang tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Wallahu taala alam.